Konsultasi Syariah. Hukum makan kepiting. Pertanyaan, apa hukumnya makan kepiting? Jawaban, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hukum asal semua binatang laut adalah halal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, dihalalkan bagi kalian untuk memburu hewan laut ketika ihram dan bangkai hewannya, sebagai kenikmatan bagi kalian dan sebagai bekal bagi para musafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Imam Bukhari menyebutkan satu riwayat dari beberapa sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, bangkai ikan halal. Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud kata ta'muhu adalah bangkainya, kecuali yang kotor. Syuraih, salah seorang sahabat, mengatakan, segala sesuatu yang di laut, jika mati, sudah dianggap disembelih. Sahih Bukhari. Dalil lain adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang hukum wudu dengan air laut. Beliau menjawab, yang artinya, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka itu halal, dan apa yang dia haramkan, maka itu haram. Adapun benda yang didiamkan, tidak dijelaskan hukumnya, maka itu adalah ampunan. Karena itu, terimalah ampunan dari Allah, karena Allah tidak lupa. Hadis riwayat Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan keterangan di atas, maka makan udang, kepiting, semuanya adalah halal dan tidak ada halangan. Berdasarkan keumuman dalil, ia menunjukkan bolehnya makan hewan buruan laut. Namun jika hewannya beracun atau bisa membahayakan bagi orang yang mengonsumsinya, maka hukumnya haram karena makan hewan ini berbahaya bukan karena haram zatnya. Demikian, Allahu A'lam.